Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam hari atau di malam Ahad ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita, yaitu Al-Fiqhul Muyassar, membahas tentang ringkasan fikih Islam, ya, ringkasan fikih Islam yang mana pembahasannya sudah berkenaan dengan pembahasan kita bernikah, ya. Dan sebelum kita telah membahas wanita-wanita yang haram dinikahi, dan ini adalah pembahasan berikutnya berbicara tentang mahar dan dalil tentang disyariatkannya adanya mahar dan hukum mahar tersebut. Ya. Salah satu keistimewaan ajaran agama Islam yang mulia ini dalam mengangkat derajat kaum wanita adalah yaitu diwajibkannya bagi laki-laki untuk berikan mahar kepada wanita yang mau dinikahinya. Dan tentu ini adalah satu keistimewaan dari ajaran agama yang mulia ini. Dan ini sebuah jawaban juga bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Islam tidak memuliakan wanita atau merendahkan derajat kaum wanita. Padahal Islam, ya, meninggikan derajat kaum wanita sesuai dengan kemuliaan kedudukan yang Allah berikan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para lelaki yang ingin menikahi para wanita tersebut. Dan kemudian setelah wanita itu telah berstatus sebagai suami istri, mereka pun mendapatkan kedudukan yang mulia dalam tengah-tengah keluarga mereka. Baik. Salah satu bentuk pemuliaan wanita dalam Islam adalah di mana ketika berlangsungnya perkawinan atau pernikahan, maka laki-laki harus memberikan mahar yang merupakan suatu kewajiban dan syarat mutlak untuk sahnya sebuah pernikahan tersebut. Jika tidak ada mahar, maka pernikahan tersebut tidak sah. Nah, ini salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Baik. Kemudian, ya, dan tentu ini kita katakan tadi salah satu bentuk kemuliaan ajaran agama yang mulia ini, di mana dari awal langkah membangun sebuah keluarga, Islam telah meminta komitmen, ya, atau kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang laki kepada wanita yang akan menjadi istrinya. Baik. Namun hal ini memiliki hukum-hukum ketentuan-ketentuan, ya, dan juga dibahas tentang definisi apa pengertian dari mahar tersebut. Yang pertama akan dibahas adalah tentang definisi apa itu mahar dan dalil tentang dai yang mewajibkan adanya mahar, ya, atau mas kawin, ya, mahar atau mas kawin, dan hukum, ya, tentang mas kawin atau mahar tersebut. Yang pertama definisinya, mahar tersebut disebut dalam bahasa Arab disebut dengan berapa istilah, yaitu ada empat istilah di dalam dalil-dalil syar'i penyebutannya dalam bahasa Arab. As-sadaqu, as-sadaqu, kemudian al-mahru, kemudian an-nahlah, an-nihlah, dan al-uqru. Ya, al-uqru. Ini tiga bahas, empat. Tempat apa namanya itu, kalimat, ya, menunjukkan makna tentang mahar itu. Yang lebih masyhur disebut as-sadaqah, yaitu lawannya al-kadzib. Kenapa disebutkan kejujuran, artinya sebenarnya diterjemahkan mahar itu sebenarnya as-sadaqah, yaitu adalah harta yang diambil, ya, ma'khudhu minas sidqi khilaf al-kadzib, sadaq, bukti kejujuran. Nah, itu artinya secara ini bukti kejujuran seorang laki-laki tadi yang berniat untuk menikahi seorang perempuan tersebut. Jadi menunjukkan sebuah komitmen dengan memberikan sejumlah uang atau harta, ya, sebagai bukti komitmennya. Adapun dalam syariat atau dalam penepisinya secara syar'i atau istilahi adalah wal malu alladhi wajaba 'ala az-zawji daf'uhu li zawjatihi, yaitu harta yang wajib dibayarkan oleh seorang suami kepada istrinya. Wajib, ya, harta yang diwajibkan atas seorang suami untuk membayarkan kepada istrinya. Itu definisinya. Ya, bisa wa'qdi nikah. Jadi sebab adanya pernikahan. Jadi jika harta itu diwajibkan dalam rangka pernikahan itu disebut mahar. Tapi kalau pinjam, ya, seorang suami minjam istrinya juga wajib membayar, tapi bukan berarti itu mahar karena bukan dalam perangsuran akad nikah. Jadi harta yang wajib dibayarkan oleh seorang suami kepada istrinya disebabkan adanya pernikahan. Sebabnya adalah pernikahan. Ya. Bisa bi'aqdin nikah. Jadi harta yang diserahkan saat berlangsungnya pernikahan itu disebut mahar. Yang diserahkan suatu hal, harta yang wajib diserahkan suami kepada sang istrinya dengan sebab pernikahan itu disebut mahar. Dinamakannya as-sadaqu sadaqan. Kenapa mahar disebut dengan as-sadaq? Li isyarihi bisidqi raubati bazilihi fi nikah. Untuk menunjukkan, ya, komitmen, kejujuran, keinginan orang yang membayarnya, orang yang memberikan itu untuk dalam melangsungkan akad nikah. Sebagai bukti, ya, komitmennya, kejujurannya untuk melangsungkan akad nikah. Ya, keinginannya untuk melangsungkan akad nikah. Dan juga disebut sadaq atau mahar tadi dengan bahasa Arab al-mahru, tadi disebut an-nihlah, pemberian dengan suka kerelaan hati, al-uqru, ya, hampir sama artinya. Baik. Itu definisinya. Berarti kalau selain hal yang diwajibkan untuk dibayarkan seorang suami kepada istrinya bukan karena pernikahan, tidak disebut mahar. Jadi penyebabnya adalah terjadinya jalinan pernikahan, yaitu saat proses pernikahan maksudnya. Bukan karena proses utang piutang atau perkara-perkara lainnya. Baik. Yang kedua dibahas oleh penyusun di sini masyru'iyatuhu. Dalil-dalil yang mensyariatkan, yang mewajibkan tentang hukum wajibnya membayar mahar atau mas kawin, ya. Nah, al-ashl fi masyarati as-sadaqi al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Dasar yang mewajibkan tentang harusnya membayar mahar itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama, konsensus para ulama. Jadi dalilnya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ulama. Kesepakatan ulama berdasarkan tentu kepada Al-Quran Sunnah karena begitu jelas dan tegas perintahnya. Maka terjadi kesepakatan menunjukkan tidak adanya perbedaan para ulama dalam memahami dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya mahar dalam pernikahan. Baik. Sebenarnya akan datang penjelasannya dalam pembahasan hukum membayar mahar. Baik. Itu dasar yang mewajibkan adanya mahar ketika saat terjadinya pernikahan. Al-Quran, Al-Kitab, atau dan as-sunnah dan ijma' para ulama. Baik, berikutnya beranjak pembahasan berikutnya adalah hukum. Yang tadi sudah disebutkan, hukum mahar, menyerahkan dan membayar mahar itu adalah wajib. Diwajibkan. Ya. Maka, jika tidak dilakukan, berarti ya, nikahnya tidak sah. Kalau tidak ada mahar. Ya. Dan kemudian, ya, jika tidak dibayarkan, sudah disepakati, maka itu merupakan sebuah dosa besar bagi seorang suami. Yajib 'ala zawji daf'ul mali bi mujarrid tamamil 'aqdi. Diwajibkan atas seorang suami membayarkan harta dengan sekadar telah berlangsungnya al-'aqd, yaitu adalah ijab kabul, terjadi proses pernikahan itu sudah wajib dia menyerahkan mahar. Wa la yajuzu isqatuhu, dan tidak boleh digugurkan. Dan tidak boleh digugurkan. Nah, jadi walaupun seorang istri tadi ingin menggugurkan juga tidak boleh. Seperti itu disebut al-wahibah, menyerahkan dirinya tanpa ada mahar. Ya, wajib adanya mahar, dan demikian pula kalau orang tuanya mengatakan tidak perlu ada mahar juga tidak boleh. Wajib ada mahar walaupun dengan nilai yang sangat kecil sekalipun. Mana dalil yang menunjukkan hal itu? Wadala ala hadza qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan tentang perkara ini, pembahasan ini, topik ini dalam firman Allah SWT. Wa atun nisaa'a sadaqatihinna nihlah. Surah An-Nisa ayat 4. Berikan kepada wanita-wanita yang kamu nikahi itu mahar mereka dengan penuh kerelaan. Ini ada fi'il perintah, wa atu. Berikan. Ya, berikan kepada wanita-wanita yang kamu nikahi itu sadaqatihinna, yaitu mahar mereka, nihlah, dengan penuh kerelaan, dengan kesenangan. Baik. Atau kesenangan. Itu dalilnya, perintah dalam Al-Qur'an surah Nisa ayat 4 tersebut. Wa atu nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikan kepada Allah oleh kalian kepada wanita-wanita yang kalian nikahi, yaitu mahar mereka dengan penuh kerelaan. Dalil lain juga firman Allah SWT, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Nah, ini takkidnya lagi. Maka apabila kalian telah mendapatkan kesenangan dengan istri kalian itu, maka bayarkanlah mahar mereka sebagai bentuk kewajiban, faridah. Ya, wajib, itu ketegasannya. Kalau di atas tadi sudah jelas wa'atu perintah, kalau sini wa'atuhunna juga perintah juga, kemudian ditakkid lagi oleh Allah faridatan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang suami kepada istrinya. Wa'atu nisa'a sadaqatihinna nihla. Berikanlah kepada wanita-wanita yang kamu nikah itu mahar mereka dengan penuh kerelaan. Dan juga firman Allah SWT ayat surah An-Nisa ayat 24, ya. Famastamta'tum bihi minhunna, maka apa yang telah kalian dapatkan bersenang-senang dari si kalian itu, ya, maka berikanlah kepada si kalian itu mahar mereka atau mas kawin mereka faridatan sebagai bentuk kewajiban. Baik. Jelas tiga faridah. Dan juga firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 236, dasar tentang kewajiban bayar mahar ini, yaitu firman Allah SWT, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafriduhunna faridah. Tidak ada celaan atau dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri kalian tersebut selama kalian belum menyentuh mereka atau menentukan bagi mereka mahar, ya, secara faridah. Jadi au taqdurahunna, atau kalian menentukan bagi mereka ketentuan maharnya. Jadi di sini jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembahasannya dalam surah Al-Baqarah ini ayat 236, maka tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri kalian, mentalak istri kalian selama kalian belum menyentuh mereka atau menentukan bagi mereka mahar. Baik. Dan juga berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, atat imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi ada wanita yang mendatang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasulihi. Aku telah memberikan diriku untuk Allah dan Rasulnya. Ya, artinya dia meminta dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, mali fi nisa'i min hajatin. Saya ya tidak butuh lagi, maksudnya ada kebutuhan kepada wanita, kata Rasulullah SAW. Faqala rajulun, maka ada seseorang sahabat berkata, zawajniha, ya, nikahkan saja saya dengan dia. Dia minta agar Rasul, kepada Rasul tidak berminat untuk menikahi wanita tadi. Maka ada seorang sahabat yang meminta kepada Rasulullah SAW agar menikahkannya dengan wanita tersebut. Nah. Lalu, qala atiha sauban. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada seorang laki-laki tadi untuk memberikan maharnya, walau secari kain gitu ya. Nah, bahkan dalam sebuah hadis ya, itu sampai dia Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mencari kalau hanya cincin dari besi. Ya, ini menunjukkan bahwa mahar itu tidak bisa tidak direlakan begitu, harus ada maharnya. Itu maksudnya. Jadi dalam pernikahan mesti harus ada mahar. Baik. Dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ra'a ala Abdurrahman bin Auf. Jadi kata Rasulullah tadi hadis yang pertama menjelaskan tentang wajib bayar mahar itu, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk membayar mahar dalam bentuk pakaian, ya, dalam bentuk pakaian. Dan hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Auf, melihat di atas Abdurrahman bin Auf asar za'faran, bekas za'faran, ya, bekas za'faran yaitu za'faran ini ya semacam enak ya bagi laki-laki, tetapi bukan minyak ya, atau minyak wangi lah, atau bekas dari minyak wangi. Maka Nabi SAW berkata, mayah mahyam. Ya, kenapa bertanya, kenapa kamu, ada apa dengan kamu, begitu bahasanya, wa ma amruka, ima sya'nuka wa ma amruk, wa ma amruk. Dia bertanya tentang kondisi Abdurrahman bin Auf tersebut, dia melihat ada bekas za'faran pada dirinya, pada badannya. Faqala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku baru saja menikahi seorang wanita, wahai Rasulullah. Faqala ma asdaqtaha. Apa mahar yang kamu berikan kepada wanita itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdurrahman waznu nawatin min dhahabin. Yaitu emas seberat biji korma. Ya. Kalau kita biji itu ya buah korma, satu biji korma di dalamnya ada bijinya gitu. Maksudnya bijinya dalam. Nawatun itu maksudnya biji korma, bukan buah korma yang ada kormanya, tapi ada biji korma itu. Ah. Seberat itu mahar yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf yaitu sebatang emas sebesar seberat biji korma, emas ya. Nah, itu menunjukkan tentang dua hadis ini di mana Rasulullah SAW membicarakan dan mengharuskan tentang membayar mahar, dan pada kisah Abdurrahman bin Auf Rasulullah SAW bertanya tentang maharnya yang diberikan kepada istrinya oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, faqala Rasulullah SAW mendoakan, barakallahu laka awlim walau bisyahatin, bahwa Allah memberkahimu, Allah berikan keberkahannya untukmu, lakukanlah walimah walau dengan memotong seekor kambing. Berwalimalah walau memotong seekor kambing. Baik. Dan itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan adanya pemberian mahar dari suami kepada istrinya saat berlangsungnya akad pernikahan. Kemudian dalil ijma, telah sepakat kaum muslimin ya tentang kewajiban membayar mahar dalam pernikahan. Para ulama semenjak dari masa sahabat, para tabi'in, at-tabi'in, para ulama-ulama, para fuqaha telah sepakat tentang wajibnya membayar mahar ketika terjadinya akad pernikahan. Itu ijma namanya. Baik. Tadi sudah kita bahas definisinya, dasar mewajibkannya, dan kita telah bahaskan hukumnya, dalilnya. Ya, dasar dari hukum tentang wajib membayar mahar dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran telah kita sebutkan berapa ayat, kemudian dua hadis, kemudian juga ijma para ulama. Malah salah yang kedua adalah, adakah ukuran tertentu baik minimal atau maksimal dari nilai mahar itu? Nah, satu pertanyaan. Ada enggak ukuran tertentu dari minimal atau maksimalnya berapa? Ada batasnya enggak? Minimal juga ada batasnya enggak tentang nilai mahar itu? Baik. Kemudian juga hikmah. Hikmah dari mahar tersebut. Kemudian juga tentang penyebutan mahar itu. Jadi mahar itu harus disebut berapa jumlahnya. Ya, ini yang perlu dipahami. Hadus sadaq. Batasannya. Adakah batasannya atau tidak? La hadda li akali sadaqi wala aktharihi. Tidak ada batasan maksimalnya dan juga tidak ada batasan minimalnya. Tidak ada batasan minimalnya juga tidak ada batasan maksimalnya. La hadda li aqalli sadaq. Tidak ada batasan minimal untuk mahar itu dan juga tidak batasan maksimalnya. Fa kullu ma saha yakuna thamanan aw ujratan saha yakuna sadaqan. Setiap hal yang bisa untuk setiap hal yang memiliki nilai atau ujrah bisa dibayarkan sebagai alat tunai ya atau bernilai ya maka sah sebagai mahar ya berupa benda kah uang kah ya. Bahkan yang jelas ada manfaatnya, bahkan terakhir ada sahabat yang nikahkan oleh Rasulullah SAW dengan hafalan berapa hafalan Al-Qur'an yang dimilikinya, berapa surah atau juz yang dalam hafalannya terhadap Al-Qur'an. Baik. Jadi sah, yang penting samanan atau ujrah bisa dibayar dan memiliki nilai ya. Itu sah sebagai mahar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa halalakum ma wara'a dzalikum am tabtau bi amwalikum." Setelah Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 24 menjelaskan dalam ayat 24 23 24 menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan, lalu dikecualikan selain wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihalalkan bagi kalian selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya kepada kalian, ya, antab tau bi amwalikum, yang kalian cari dengan harta kalian. Ya, yang kalian maksudnya dapatkan wanita itu dengan membayar mahar kepada wanita tersebut. Fa'atlaqal mal, jadi keumum kalimat mal, sesuatu yang bisa diartikan harta, berarti bisa dijadikan mahar. Pakaian, kendaraan, ya, yang penting punya nilai dan bisa disebut sebagai harta. Walam yuqaddiru bihadin ma'iyan, dan tidak ada ketentuan, ya, tidak ada batasan ketentuannya. Itu maksudnya. Hadid mu'ayyan, tidak ada batasan ketentuan. Oh, tidak ada ditentukan batasannya. Tidak ada ditentukan batasannya. Yang penting harta. Dasarnya umum. Keumuman kalimat bi'amwalikum. Baik. Itu dalil Al-Quran yang menunjukkan tidak ada batasan minimal atau maksimal untuk nilai mahar tersebut. Dan juga berdasarkan hadis Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dalamnya bahwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kepada wanita yang tadi al-wahibah yang meminta dirinya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Rasulullah sallam a'tiha, kata Rasulullah kepada laki yang meminta tadi untuk dinikah dengan wanita yang menyerahkan diri kepada Rasulullah tadi, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau tidak berniat untuk menikahi, tidak berkeinginan untuk menikahi wanita tersebut. Lalu seorang sahabat menawarkan diri untuk dinikahkan dengan wanita yang tadi, dengan wanita tersebut, maka Rasulullah menyuruhnya a'tiha sauban dan lain-lain tadi, berikan kepadanya mahar, walau secari kain gitu, walau khatiman min hadidin, dalam riwayat lain walau khataman, khataman min hadidin, walaupun cincin dari besi. Ini menunjukkan bahwa apa namanya, tidak ada batasan minimalnya, kata walau hanya sekedar cincin besi. Ya. Padahal ala hada ala jawazi aqal ma yutlaq alaihi mal. Maka ini menunjukkan hadis ini bolehnya, ya, paling sedikit, ya, akal mayu terkalahi malin, itu sesuatu yang paling rendah nilai dari harta. Sesuatu yang paling nilainya paling rendah dari harta itu cincin besi, bukan cincin dari perak, bukan cincin dari emas. Baik. Inilah dalil yang menunjukkan tidak ada batas minimalnya. Adapun dalil yang menunjukkan tidak ada batas maksimalnya, ya. Dalil menunjukkan tidak ada batas maksimalnya, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a, surah An-Nisa ayat 20. Jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain dan kalian memberikan kepada istri kalian itu mahar dengan jumlah harta yang banyak, kintor, itu harta yang banyak, maharnya berikan dengan cukup besar, ya, kintor itu di jumlah harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jika kalian menceraikan istri kalian telah kalian beri mahar yang cukup besar, maka tidak boleh diambil lagi walau sedikit pun, karena itu ada mahar. Ayat ini menjelaskan tentang tidak ada ketentuan maksimal dari mahar. Dan juga ini menunjukkan bahwa bila terjadi perceraian, seorang suami tidak boleh lagi meminta mahar yang sudah diberikan kepada istrinya walau sedikit pun. Ya, menyesal umpamanya ada kasus umpamanya kemudian bercerai dan kemudian hartanya sudah diberikan dengan jumlah yang besar waktu pemberian maharnya, ya, maka dia tidak boleh lagi meminta harta yang telah dia berikan sebagai mahar tersebut walau sedikit pun. Walafdul kintar, wal kintar al-malul kithir. Kintar itu maksudnya adalah kintara, wa'aitaitum ihdahunna kintara, dan kalian berikan kepada salah seorang dari sekalian itu harta yang banyak, itu al-malul kithir, harta yang banyak. Nah, ini menunjukkan tidak adanya batas maksimal dari mahar. Seorang yang kaya raya mau dibelikan yang pemanya ratusan hektar tanah, boleh saja. Ya, triliunan uang boleh saja. Kalau dia seorang orang kaya raya. Baik. Jadi tidak ada batasan maksimal dan juga tidak ada batasan minimal. Yang penting kalau minimalnya bisa disebut sebagai harta walau hanya seperti cincin besi. Kemudian hikmah dari disyariatkannya membayar mahar. Apa hikmah disyariatkannya membayar mahar dalam pernikahan? Wajibnya membayar mahar dalam pernikahan kepada wanita. Hikmah dari syariatkannya mahar itu adalah untuk menunjukkan keinginan yang sebenarnya, komitmen seorang suami di dalam menggauli istrinya musya'asyaratan syarifatan. Itu idharu sidqi ragbati zawji fi mu'asyarati zawjatihi mu'asyaratan syarifatan. Sebagai bentuk keinginan yang jujur dari suaminya untuk menggauli istrinya dengan pergaulan yang terhormat, syarifah. Baik. Wabina'a hayatin, ya. Wabina'i hayatin zawjiyatin karimatin. Membangun kehidupan suami istri berkeluarga, kehidupan rumah tangga yang mulia. Ya. Membangun kehidupan rumah tangga atau membangun kehidupan keluarga yang mulia. Kama anna fihi, nah, dan juga dan terkemana jala, i'zaza lil marati wa ikraman laha. Untuk menghormati, menghargai wanita. Memuliakannya. Ya, untuk menghormati dan memuliakan wanita. Ya, dan menghargainya. Kemudian juga watamkinan laha min an tatahayya alizawaj, dan juga untuk memberikan kepada wanita itu kesiapan untuk menikah dari hal-hal yang dibutuhkannya, baik dari pakaian dan nafaqat. Nafaqat itu kebutuhan-kebutuhannya sebagai bentuk wanita tadi bisa memperbaiki dirinya, mempersiapkan rumah tangganya, ya, dari harta mahar tersebut. Itu di antara kegunaannya tentunya. Itu rata-rata kalau wanita zaman sekarang, biasanya mereka sudah, atau sudah disiapkan oleh keluarganya sendiri tentang persiapannya, dan mahar menjadi sebuah harta kenangan yang disimpan oleh rata-rata wanita begitu. Tapi kalau dulu karena begitu sulitnya kehidupan, para wanita itu dari mahar itulah mereka mempersiapkan, ya, diri mereka dan juga pakaiannya yang dibeli untuk menyambut kehidupan baru, ya, dalam keluarga mereka. Baik. Berikutnya, kenapa mahar itu harus laki-laki yang membayar? Al-hikmatu fi ja'lis sadaqi fi yadir rajul, bi yadir rajul. Kenapa yang membayar mahar itu harus apa namanya? Laki-laki. Islam menjadikan kewajiban mahar itu atas laki-laki raghbatan minhu fi siyanatil mar'ah, adalah bentuk keinginan seorang laki-laki itu untuk menjaga wanita itu dari kehinaan, dari menghinakan kemuliaannya dalam mengumpulkan harta, ya, yang dia harus bayarkan kepada laki-laki. Tidak mungkin. Jadi sebagai bentuk kenapa harus laki-laki membayar mahar untuk menjaga kehormatan wanita, di mana wanita itu jangan sampai dia menghinakan dirinya, menjatuhkan kehormatan dirinya untuk mencari harta sebagai pemberian kepada laki-laki. Tidak demikian. Wa hadha yattafiqu ma'al mabda at-tashri'i, dan ini sesuai dengan pokok-pokok dasar hukum-hukum syariat ini, di mana bahwa seorang laki-laki adalah yang dibebani dalam kewajiban memberi nafkah, bukan wanita. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menegaskan, ya, ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'a, ya, paling terzawat. Jadi dia ada ketentuan di situ. Rasulullah SAW menyebutkan, wahai para pemuda yang sudah sanggup untuk memberikan nafkah, menikahlah. Jadi sini memang nafkah itu mutlak ya di tangan laki-laki, bukan di tangan wanita. Namun tidak bermasalah jika ada wanita yang ingin meringankan kewajiban suami karena dia lebih memiliki kemampuan materi daripada suami, itu tidak salah. Cuman kita bicara asal kewajibannya pada laki-laki. Namun wanita jika memiliki kelebihan dan dia dapat membantu suami meringankan kewajibannya, itu pun tidak bermasalah atas sebagai amal soleh, sedekah dari wanita itu kepada suaminya. Baik, tetapi dasar kewajiban memberi nafkah keluarga itu adalah pada tangan sang suami. Tentu di sini adalah bagi setiap laki-laki mesti berpikir, menyadari kewajibannya hal ini. Ya, jangan sampai terbalik dalam kehidupan. Ya, sang suami lebih banyak nongkrongnya di rumah, keluyuran kemana sini, ya, dan sedangkan istrinya ya membanting tulang untuk mencari nafkah. Itu satu hal yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Suamilah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk membiayai dan menafkahi keluarganya. Secara kewajiban tentunya. Tapi tadi kita katakan jika seorang istri membuat baik kepada suaminya sebagai amalan soleh bagi dia, meringankan jika dia memiliki kemampuan lebih dari suaminya dalam sisi materi. Taib. Kemudian milkiyatus sadaq. Siapa yang berhak mengambil mahar tersebut? Kepemilikannya siapa? Kenapa? Karena kadang-kadang ada budaya di sebagian masyarakat meminta mahar, meminta uang tertentu, namanya berbeda-beda dari daerah ke daerah lain ya. Demi yang di hakikatnya diambil oleh keluarga wanita ini. Imma ayahnya, imma ibunya, imma kakaknya, imma pamannya ya. Ini suatu hal yang haram, tidak boleh diambil mahar perempuan tersebut oleh siapapun, dia berhak sepenuhnya kecuali wanita itu yang memberikan dengan keredaan. Tapi tidak boleh diminta, apalagi dipaksa atau terjadi negosiasi, kamu minta maharmu sekian dan 50% buat kami. Nah, itu tidak boleh, perbuatan zalim ya. As-sadaqu milkun lizaujati wahdaha. Mahar itu adalah milik sepenuhnya sang istri semata. Mahar itu adalah milik mutlak sang istri semata. Wala haqqa li ahadin fihi min awliya'iha. Tidak ada hak sedikit pun di dalamnya ya bagi wali wanita tersebut. Saudaranya, adiknya, laki, kakaknya ataupun keluarga manapun saja dari para keluarga wanita tidak berhak atas mahar itu sedikit pun. Walaisa li ahadin wa la haqqa li ahadin fihi min awliya'iha. Tidak ada hak bagi siapapun di dalam mahar itu dari keluarga-keluarga wanita tersebut. Nah, ini mesti disadari oleh setiap keluarga wanita. Kadang-kadang terjadi di sebagian budaya masyarakat, banyaknya karena beratnya proses dalam mengadakan pernikahan itu menyebabkan banyak wanita yang tidak mendapatkan jodoh atau terlambat, bahkan dalam usia yang sudah cukup tua ya, gara-gara karena setiap orang yang melamar tidak sekuat untuk membayar ya uang apalah namanya di sebagian daerah ya, kita tidak menyebut daerah tertentu, cuman ada di sebagian daerah di mana keluarganya meminta uang tertentu kepada laki-laki tersebut. Nah, meskipun tidak disebut mahar kadang-kadang, tetapi itu suatu hal yang mutlak sebelum terjadi pernikahan kadang-kadang harus siap membayar sekian. Ini tidak boleh dilakukan karena itu termasuk dalam makna membebankan kepada calon suaminya sesuatu yang bukan dibebankan oleh agama, yang membuat hak wanita tadi terlantar dan tertunda. Ya, yang padahal itu tidak ada hubungannya dengan wanita yang mau dinikahinya. Cuman wanita ini dijadikan seakan barang dagangan oleh keluarganya. Ini suatu kehinaan di dalam budaya yang harus ditinggalkan oleh, ya, yang harus kita perbaiki, budaya-budaya yang menyebabkan ya tertundanya hak-hak wanita yang sudah berhak untuk mendapatkan pasangan cuman tertunda dan terlambat atau bahkan tidak mendapatkan pasangan ya sampai usianya lanjut hanya karena tidak terpenuhnya keinginan orang tuanya atau keluarganya meminta sesuatu kepada calon suaminya atau laki-laki yang datang melamarnya. Wa in kana lahum haqqun haqqu qabdiha, tapi memang para keluarga wanita wajib untuk memintakan mahar itu. Nah, memintakan iya, tapi miliknya wanita itu. Jadi memintakan mahar yang telah disepakati kepada laki-laki untuk dibayarkan boleh. Kalau masih belum diserahkan oleh sang suaminya. Tapi hanya hak untuk meminta dibayar. Itu memiliki mahar itu hanyalah hak sang perempuan atau istri. Illa annahum yaqbidunahu lihisabiha wa milkiha. Jadi artinya mereka boleh meminta memungut ya mengambil mahar itu diserahkan kepada wanita itu. Untuk diserahkan kepada wanita. Ya, pada istrinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani'an mari'a. Jika wanita itu merelakan bagi kalian sesuatu dari mahar itu ya, merelakan dengan keinginannya sendiri, maka bolehlah kalian nikmati dengan sepenuhnya. Kalau ada wanita memberikan sebagian maharnya karena besar bagian kepada keluarganya atau kepada suaminya merelakan, itu tidak masalah. Dan juga berdasarkan firman Allah SWT, fala ta'khudhu minhu syai'a. Itu tadi sang suami umpamanya ataupun siapapun ya, janganlah kalian ambil sedikit pun dari mahar yang telah kalian serahkan tadi. Apakah kalian akan mengambilnya? Buhtan wa itu memilih. Itu sebuah buhtan. Sebuah perbuatan yang sangat hina. Dosa yang sangat hina. Wa itu memudah dosa yang nyata dan dosa yang nyata. Baik. Kemudian, itu tentang kepemilikan mahar. Berikutnya tentang penyebutan jumlah mahar ketika terjadinya ijab kabul dalam pernikahan. Itu harus disebut jumlahnya, bentuknya, banyaknya. Ya, kapan diserahkan? Ajilan atau ajilan? Apakah ditunda ataupun kontan? Kan ada dalam ijab kabul tersebutkan ya, aqdan atau halan. Ya. Saya terima nikahnya si fulana dengan mahar 600 juta ya. Tunai atau akdan namanya halan, ya. Atau boleh ajilan, ajilan maksudnya adalah ditunda berapa bulan. Maharnya adalah sebuah rumah dengan alamat di sana, ya. Karena rumahnya belum siap, diperkirakan 6 bulan umumnya. Ajilan dengan menunda masa penyerahannya 6 bulan disebutkan. Pula ada, tapi rata-rata mahar dalam pernikahan yang lazim sekarang ini adalah tunai ya, tunai. Karena merasa tidak sakral ya, kurang merupakan sebuah kesempurnaan rasanya kalau tidak tunai ya. Baik, tapi tetap boleh dibayar dalam keadaan menunda dibayar, baik sebagiannya atau seluruhnya boleh saja, tapi tidak boleh ditunda dalam waktu yang sangat lama. Ya, malah nanti sampai lupa jangan. Taib, ayakuna malan muqawwaman. Itu harta yang memang ada ketentuan ukurannya. Kalau uang berapa miliar? Ya. Jadi berapa ratus juta? Berapa ratus ribu? Berapa puluh ribu? Kalau emas berapa gram? Demikian pula perak atau lainnya sebagainya, permata seterusnya. Dari hal-hal yang bisa dimiliki dan dijual dan mengambil manfaat dengan hal itu. Jadi sesuatu itu harus bisa dimiliki, ya, dan bisa dijual atau bisa mengambil manfaat. Ya. Jangan disebutkan sesuatu pada nikahi ke wanita ini dengan mahar umpamanya 10 ekor sapi yang ada di tempat gembalaan. Ini gembalaan sapi yang mana? Kan enggak jelas. Tempat gembalaan banyak sekali sapi yang 10 ekor gembalaan. Ya. Harus jelas. Fala juzu bi khamrin, dan tidak boleh perkara-perkara yang haram seperti khamar atau babi, tidak boleh ya. 30 ekor babi enggak boleh. Wa mal maqsud ya'lamani, yaitu tidak boleh pula harta hasil korupsi, rampasan, sogokan, atau hasil malingan, tidak boleh. Harus harta yang halal. Tidak boleh hasil dari uang yang haram. Yang kedua, yakuna salim min al-ghar, harus selamat dari adanya nilai tipuan. Nah, tipuannya maksudnya apa? Bayakuna maluman muayyan, harus ada jelas rumahnya, rumah yang mana. Dengan satu rumah. Saya nikahi sekolah dengan satu rumah. Wah, satu rumah. Enggak jelas. Alamatnya mana, luasnya berapa, enggak tahu, satu rumah. Ya. Harus jelas ketentuannya. Dengan satu rumah tipe 36, tipe umpamanya berapa, ya, alamatnya di situ. Nah, harus jelas. Jangan nanti disebut tipenya tapi tipenya enggak di tempatnya di mana, enggak jelas. Harus ya, muayyan, jelas ketentuannya. Ya. Atau dia punya 10 ruko dengan salah satu ruko yang saya miliki. Tidak boleh, itu salah satu. Harus jelaskan ruko saya yang nomor sekian di tempat sekian. Nah, harus sebut. Palaya sumil majhul. Tidak boleh, itu majhul maksudnya. Ya, tadi saya sebutkan dengan salah satu rumah saya. Atau satu kedai saya. Atau satu ruko saya. Tidak bisa demikian. Ya, dengan salah satu sapi saya. Tidak boleh. Artinya harus disebutkan ketentuannya jelas, ya. Majhul itu tidak jelas. Ya, rumahnya yang mana, berapa ukurannya, kedainya yang mana, atau rukunnya yang mana, diserahkan, ya. Itu uang umpamanya dalam bungkusan, tidak jelas berapa jumlahnya. Dengan uang satu kaleng umpamanya isinya dengan recehan semua. Jangan-jangan uang 10 ribuan semua, ya kan? Nanti boleh. Harus majhul itu namanya, dengan uang satu kaleng umpamanya atau satu gepok, tapi berapa jumlahnya berapa nggak tahu, satu gepok tapi 10 ribuan semua gimana, atau 2 ribuan semua, ya harus jelas. Seperti kadarin gaya muayyana, seperti umpamanya rumah yang tidak jelas alamat dan ketentuannya yang jelas, dan perlu ada sertifikatnya sekalian diserahkan. Auda batan mutlaqah, atau yaitu binatang yang masih dilepas belum terikat. Ya, tadi sebutkan salah seekor sapi saya ada di tapak gembalaan saya. Salah seekor sapi. Ya, sapi yang mana? Nah, jangan sapi yang sudah tua atau anak sapi. Bisa aja, kan? Nah, tidak demikian. Harus jelas. Ya. Au ma yusmiru ya, syajaruhu mutlak. Yusmir syajaruhu mutlakan. Atau dia kasih pohon dengan 50 batang sawit, namanya. Tapi tidak jelas di batang sawit yang mana, kebun yang di mana. Ya, 50 saya nikahi dengan 50 batang sawit yang ada di kebun saya. Ya, kebunnya yang mana dan sawitnya mana harus tentukan. Ya. Au hadzal amru nahdzalaka, atau disebutkan saya bayar dalam tahun ini. Nah, itu kan enggak jelas tahun ini itu maksudnya bulan kapan. Ya. Harus tentukan. Saya tunda pembayaran sampai bulan Desember kalau dia menikah di bulan November pembayaran. Penyerahan rumah yang jadi maharnya, apa-apa. Jadi tadi kan boleh ditunda. Taib. Wa alhada yasihmar bikul lima yasihmar yakuna tamanan au ujratan Maka demikian dibolehkan mahar itu dengan segala yang bisa merupakan ada nilainya atau upah. Min ainin berbentuk barang, audainin utangan atau manfaatin maklumah ada manfaat yang jelas. Baik. Kemudian berbicaraan tentang hukum menunda membayar mahar lebih dahulu atau ditunda. Nah, apa hukumnya? Tadi sudah dijelaskan. Sedikit kita singgung tadi bolehnya mahar itu dibayar tunai dan juga boleh ditunda pembayarannya. Ya juzu ta'jil mahar wa ta'jili. Boleh di dahulu membayarkan maharnya belum nikah sudah diserahkan sertifikat tanah kepada sang perempuan, nanti ketika akad langsung disebutkan rumah. Boleh juga, boleh. Sudah dibelikan emas 5 kilo umpamanya terus diserahkan. Ya. Terus nanti setiap akad disebutkan itu boleh ta'jil mahar wa ta'jili atau diundur. Kulhu au ba'du. Baik kulhi au ba'du. Baik seluruhnya atau sebagiannya. Jadi boleh diansur juga boleh, tapi dalam masa waktu tertentu ya. Hasba arfin urfin nasi wa adatim. Sesuai dengan budaya, adat istiadat yang berlaku dan kebiasaan masyarakat. Nah, kalau di Indonesia memang rata-rata masyarakat kita jarang sekali ada yang menunda penyerahan mahar ya. Tapi adalah tunai. Bisyarat la yakun al-ajalu majhulan jahalatan fahisyatan. Jangan sampai penundaan mahar itu waktunya itu tidak jelas atau waktunya sangat lama, tidak boleh juga. Wala takuna al-muddatu ba'idatan jiddan. Jadi tidak boleh waktu enggak jelaskan sampai kapan dibayar, dan penundaan mahar ditunda bayarnya. Tidak disebutkan tunda bayar berapa bulan dan berapa bulan apa dibayarkan, tidak disebutkan, tidak boleh demikian. Tahu ditunda selama 5 tahun, wah, terlalu lama. Wala takuna al-muddatu ba'idatan jiddan. Jangan sampai masa penundaan bayar mahar terlalu lama, sudah punya anak 5, maharnya masih ditunda, enggak demikian ya. Ya nadzalika madzannatun, ya nadzalika madzannatu syukuti shadaq, karena itu adalah bisa-bisa ya lupa dan gugurnya mahar tadi waktu yang rupanya ya waktu yang begitu panjang. Baik. Masalah yang berikutnya dibahas ini adalah hukum ghalatu fi shadaq. Nah, hukum berlebih-lebihan di dalam mahar. Mahar yang terlalu tinggi, apa hukumnya? Walaupun tadi tidak ditentukan jumlah terbanyaknya, maksimalnya tadi kan tidak ada ketentuan maksimalnya. Ya, tetapi mahar yang berlebihan mahar terlalu mahal, terlalu tinggi ya. Itu memang tidak dilarang tapi bukan hal yang baik. Itu maksudnya, bukan hal yang dianjurkan bagi wanita. Tapi kalau memang laki-lakinya mampu dan itu laki-lakinya meminta demikian ya, bukan permintaan wanita tidak masalah. Cuman yang dimaksud sini karena ada kejadian di sebagian budaya masyarakat atau bahkan di sebagian negara Arab ya, meminta mahar, disediakannya mobil, rumah, segala macam, ya itu adalah berlebihan. Ya. Nah, yustabu ada mughalatu fil mahr lima yali. Dianjurkan dan disukai. Ya, adam tidak berlebih-lebihan di dalam mahar. Dengan berapa alasan berikut ini. Itu bahwa bahkan disebutkan salah satu ciri wanita yang perkah itu adalah maharnya tidak tinggi. Yang pertama, dalil tentang dianjurkannya mahar itu adalah mahar yang tidak mahal dan tinggi ya, banyak jumlahnya, terlalu tinggi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, min yumnil mar'ati, di antara keberkahan wanita, tashihu amriha, dia mudah urusannya. Tidak berbelit ketika kita berproses dengan wanita itu, keluarganya memudahkan, tidak mempersulit, ya kan? Kan ada sebagian ada istiadat sangat ruwet ya. Ada ini dulu, setelah 3 bulan terus ini lagi kegiatannya, setelah itu kegiatan ini lagi, wah terlalu sulit, berbelit-belit. Nah, di antara bentuk keberkahan wanita itulah tashelu amriha. Dia mudah. Urusannya mudah ketika kita berproses dengan wanita itu sangat dimudahkan oleh keluarganya. Ya, tidak ruwet-ruwet, tidak meminta begini, harus dipenuhi begini, apalagi kalau adat-adat yang perlu sangat memberatkan, ya. Wa qillati sadaqiha, dan sedikitnya maharnya. Jadi maharnya sedikit, tidak banyak. Ini adalah al-yumnu, maksudnya barakah. Wanita yang berkah itu adalah yang mudah. Urusan ketika berproses dengan wanita itu, kemudian wa qillati sadaqiha, dan sangat murahnya maharnya. Itu ciri wanita yang berkah. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, dan disahihkan oleh Syalbani, hasankan Syalbani, dan berkata Hakim bahwa hadis ini memenuhi syarat sahih, syarat Imam Muslim dalam tashih hadis. Baik. Jadi minjumnil mara atas al-amriha wa qillati sadaqiha. Dan bentuk keberkahan wanita itu adalah mudahnya ketika dalam proses pernikahannya, ya, wa qillati sadaqiha, dan sedikitnya maharnya. Yang kedua, berdasarkan hadis Umar, hadis Umar radhiyallahu anhu qala. Bahwa Umar pernah berkata, "Ala la taghlu fi suduq nisa." Kata Umar memberikan nasihat, ya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar menikahi wanita, dalam mahar wanita. Fainalau kana mukramatan fid dunya, mukramatan fid dunya au taqwa indallah. Kalau seandainya itu adalah kemuliaan di dunia dan merupakan takwa di sisi Allah, kana aulakum biha Rasulullah SAW, tentulah yang lebih aula, lebih dahulu Rasulullah SAW melakukan hal itu daripada kalian. Ma asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisa'ihi wala asdaqtu ya asdaqatil mar'atu min banati aktsar min sinti asyra awqiyah. Tidaklah Rasulullah SAW ya membayarkan mahar kepada istri-istrinya, dan tidak pula Rasulullah SAW menikahkan putrinya, putri-putrinya, ya, mahar-mahar putrinya lebih daripada 12 awqiyah. Ini 12 perak, 12 perak. Gram perak gitu kan. Ya. Wa narajul la yaghli bi sadaqati imraatihi, kata Umar bin Khattab, sungguhnya seseorang yang membayar mahar yang tinggi kepada istrinya, hatta yakuna laha adawatun fi qalbihi, sehingga menimbulkan ada rasa kekesalan dalam dirinya. Hatta yakula, dan sampai dia mengatakan kulif tu, ya, fiki, ya, ala kekirbah, saya telah membayar kepadamu, ya, ala kekirbah itu maksudnya apa, ya, dengan apa namanya, kirbah itu, kalau kirbah itu, ya, kantong terbuat dari kulit, apa kalau nggak salah, ya, dari kambing itu, ya, sepenuh gitu, artinya sekantong emas itu berapa, ya, artinya sangat telah memberatkan dia. Jadi begitulah bahasanya. Yang ketiga juga berdasarkan dari diriwayatkan Abu Abi Salamah, ia bertanya kepada Aisyah anha tentang mahar Rasulullah SAW. Berapa maharnya Rasulullah? Faqala Aisyah menjawab, "Isnai asyara awqiyah wa nasya wa nasya wa nasyan wa nasyan," ya. Yaitu 12 gram perak dan setengah, gitu maksudnya. Qalat, lalu Aisyah bertanya, "Atadiman nasyu? Anasyu? Apa itu nasyu?" Qutula, jawab Abu Salamah, "Tidak tahu." "La adri." Qalat Aisyah menjawab, "Nisfu awqiyah," itu separuh awqiyah. Awqiyah ini timbangan untuk perak, ya. Jadi 12 lah. 12 setengah gitu. Nah, ini tentang yang terbaik di dalam mahar, dan tidak boleh berlebih-lebihan sehingga menyebabkan memberatkan sang suaminya, dan tentu ketika terjadi dalam keluarga nanti akan terjadi apa namanya, sebuah keberatan rasanya lah sang suami dan merasakan dia telah memberikan hak yang besar kepada istrinya. Dan ini kenyataan kita lihat para orang-orang yang berlebih-lebihan dalam masalah ini, ya. Nah, akhirnya di dalam keluarga justru menimbulkan efek yang negatif tentunya, ya. Ketika mahar itu terlalu berat sehingga terkadang suaminya terlalu menjajah istrinya dan tidak menghargai istrinya, akhirnya karena dia sudah merasa memberikan sesuatu yang besar kepada sang istri dan seakan dia telah membeli budak, itu tidak boleh seperti itu, supaya adanya rasa kerelaan di antara keduanya, memang rasa cinta yang mengikat mereka berdua, bukan harta, pasti itu lebih lebih bermakna dan berkah. Dan ini yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah anha min yumnil mar'ati, ya, yaitu tashilu amriha wa qillatu sadaqiha. Keberkahan seorang wanita itu adalah mudah dalam urusannya dan sedikitnya maharnya. Demikian pembahasan kita seperti ini. Insyaallah jumpa yang akan datang kita akan bahas tentang hak-hak suami istri, ya. Hak-hak baik hak suami maupun hak istri. Demikian yang apa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika. Oh, afwan, saya lupa, ya. Jika ada pertanyaan dipersilakan untuk dikirim. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? Ya. Tapi ini Ustaz tidak berkaitan dengan tema kajian malam hari ini. Anda bacakan, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum ilaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Afwan, pertanyaannya Anda di luar tema. Anda mau bertanya perihal dengan akidah. Bagaimana hukumnya sholat di belakang golongan orang yang mu'atilah, penolak sifat yang ekstrim seperti asyairah, muta'akhirin, apakah sholatnya perlu diulang atau tidak, Ustaz? Syukran, Ustaz, jazakallahu khairan. Sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Sholatnya sah tidak perlu diulang karena para ulama walau salam jemaah juga sholat di belakang ulama asyairah, ya. Di antaranya Imam Al-Haramain Al-Juwayni, beliau berakidah asyairah. Jadi sholat sah di belakang orang asyairah, juga sholat di belakang Mu'tazilah seperti Imam Ahmad sholat di belakang Ma'mun. Ya. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Kami balik pik Ustaz untuk pertanyaan di kolom Q&A sudah dibacakan. Tidak ada lagi, apa dulu Ustaz, mungkin di HP Ustaz. Baik, pertanyaan, bagaimana hukum meminta mahar sebuah kitab plus meminta diajarkan sampai selesai terus kalau berhenti di tengah jalan bagaimana Ustaz? Ya, itu syarat mahar ya harus dilaksanakan. Nah, bagaimana ya lanjutkan. Kalau berhenti dulu satu bulan setelah itu dilanjutkan sampai selesai mesti. Baik, itu adalah mahar yang telah disepakati. Jika meminta mahar yang serupa berupa makhluk hidup seperti kucing atau burung, itu secara syariat dibolehkan, Ustaz? Boleh saja. Ya, tapi tadi yang disebutkan ada manfaatnya yang bisa ditukar belikan menjadi upah, itu bisa dijadikan sebagai upah. Jadi kalau kucing itu tidak boleh. Wallahu a'lam, saya belum membahas masalah ini. Ya, kalau burung kan bisa dijual, ya. Tapi kucing kan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau menikahi wanita ahli kitab itu kan boleh, ya Ustaz. Nah, gimana kalau si pihak wanita minta mahar babi? Apakah mahar semacam itu boleh? Tadi sudah kita jalan, tidak boleh, ya. Rasulullah pernah menikahkan sahabat dengan mahar hafalan Al-Quran. Apakah maksudnya, Ustaz? Ya, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Dan wanita tidak reda menerima dengan manfaat ini hal itu. Walaupun khilaf para ulama ada mengatakan itu adalah khusus bagi sahabat tersebut, wallahu'alam, tetapi berdasarkan hadis dibolehkan. Maksud menghajarkan Al-Quran ke istri setelah nikah ataukah membaca Al-Quran dengan hafalan yang dibaca pas akad. Dari hadis tersebut yang saya pahami adalah yang disebutkan bahwa dia membacakan hafalan, yang hafalan yang ada pada dirinya. Bapak Ustaz, apakah pendapat Ustaz kalau pas ijab kabul laki-laki dan wanita ingin menikah ini dikasih kayak selendang gitu di atas kepala mereka berdua Istatu M itu depan perlu. Apakah pernah Rasulullah para sahabat melakukan kasus semacam itu, Ustaz? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Dan yang penting, ini sebetulnya yang penting tidak dijadikan sebagai syarat atau kelaziman. Itu hanya sebagai bentuk apa namanya adat istiadat, ya, selama tidak mempengaruhi dan tidak mempengaruhi proses pernikahan tidak masalah. Ya, dianggap kalau tidak demikian tidak sakral, dianggap tidak demikian tidak sah, ya, itu beda lagi. Kalau itu hanya sebagai gaya dan sebagai apa namanya bentuk menyatukan segala macam makna-makna yang diharapkan, ya, wallahu a'lam. Tapi yang penting tidak diyakini suatu hal yang berhubung berkaitan dengan kesahan pernikahan tersebut. Sahkah saat ijab kabul tanpa kehadiran pengantin wanita di majelis akad? Sah. Ya, umpamanya seorang ayah ini duduk di samping di atas angkot ini. Makanya tidak boleh berolok dengan ada hal yang tidak boleh berolok di antara talak dan nikah, ya kan? Dan itu di antara enggak boleh diolok. Karena jiduhu jidu kata Rasulullah, sungguhnya ya sungguh, kalau berolok pun sungguh jadinya. Ya, saya kawinkan kamu dengan anak putri saya, sudah diterima, saya terima katanya, dengan sudah jadi itu. Jadi tidak bisa berolok. Jadi tidak mutlak harus wanita itu hadir di tempat tersebut. Boleh menjadikan umroh sebagai mahar? Boleh saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu pertanyaan telah masuk. Demikian. Wallahu a'lam bishawab, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.